Babu shaum Ramadan imanan ihtisaban min al-iman. Bab shaum Ramadan, puasa di bulan Ramadan, ihtisaban, karena mengharap pahala, min al-iman, juga termasuk bagian daripada iman. Qala al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ibnu Salam. Haddatsana Ibnu Salam. Siapa Ibnu Salam? Baik, ada yang ingat di sini? Pernah kita lewati Ibnu Salam. Siapa? Ibrahim. Yang namanya Ibrahim pada. Nah, Ibrahim itu yang di belakang. Akbarukum. Ibrahim. Ingat siapa? Ibnu Salam. Naam, Muhammad Ibnu Salam Al-Bikandi. Naam, Muhammad bin Salam Al-Bikandi. Dan kita sebutkan waktu itu Salam apa Salam. Semua kita sebutkan bahwa semua yang bertuliskan seperti ini dibaca dengan tasydid Salam, semuanya dibaca Salam kecuali dua, yaitu siapa? Ini Syekhul Bukhari Muhammad bin Salam, dan siapa? Sahabat Abdullah bin Salam. Jadi hanya dua yang dibaca tanpa tasydid, Abdullah bin Salam, sahabat yang dari Yahudi masuk Islam, Abdullah bin Salam, dan Muhammad bin Salam, Syekhul Al-Bukhari, guru al-Imam Al-Bukhari. Baik. Bila kita lewat di hadis yang keberapa? 20, ya. Muhammad bin Salam al-Bikandi thiqatun akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Thiqatun akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Thiqatun tabtun. Thiqatun tabtun. Akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Qala akhbarana Muhammad ابن فضيل محمد بن فضيل ابن غزوان محمد بن فضيل ابن غزوان يا محمد بن فضيل ابن غزوان صدوق صدوق أخرج له الجماعة صدوق أخرج له الجماعة أصحاب الكتب الستة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد الله أعلم di sini saya belum tahu secara pasti apakah banyak yang namanya Yahya bin Sa'id. Insyaallah kita lihat lagi pada kesempatan yang lain. Ini cukup memerlukan apa? Memerlukan murojaah ke kitab-kitab yang lain untuk menentukan siapa beliau. Bagaimana caranya ini? Yahya bin Sa'id, banyak nama Yahya bin Sa'id. Caranya yang pertama, antum lihat nomor-nomor itu ya. Di akhir hadis ada nomor 35, 37, 1901, 2008 ya. Nah, itu hadis ini ada di nomor-nomor itu. Kalau kita lihat barangkali di sana ada keterangan, barangkali sanadnya sama, bisa jadi sanadnya berbeda, bisa jadi sanadnya sama. Antum lihat di nomor-nomor itu, mungkin kalau sanadnya sama ada keterangan Yahya bin Sa'id Al-Ansari misalnya, atau Yahya bin Sa'id siapa, Ibn Al-Qattan atau siapa. Ini yang pertama. Kemudian cara yang kedua, ya lihat di syarah, lihat di syarah Al-Bukhari misalnya Fathul Bari, atau ya yang sering Fathul Bari karya Ibnu Hajar rahimahullah. Cuma di hadis ini tidak disebutkan oleh beliau keterangan tentang Yahya bin Sa'id. Ya. Cara yang ketiga, dilihat biografi yang bernama Yahya bin Sa'id. Ya. Siapa guru-gurunya? Siapa murid-muridnya? Atau sebelum itu dilihat Muhammad bin Fudail bin Ghazwan, siapa guru-gurunya? Di sana akan disebut misalnya Yahya bin Sa'id Al-Ansari atau siapa? Oh, berarti kemungkinan ini Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Dilihat misalnya murid-muridnya Abu Salamah. Siapa murid-muridnya Abu Salamah? Di sana akan disebut misalnya Yahya bin Sa'id Al-Fulani. Oh, berarti dia. Begitu, ya. Begitu pula biografi Yahya bin Sa'id. Satu persatu dilihat. Guru-gurunya siapa, murid-muridnya siapa. Nah, akan diketahui, oh ini, yang pertama di antara muridnya ada yang bernama Muhammad bin Fudail. Di antara gurunya ada yang bernama Abu Salamah. Oh, berarti ini dia, ya. Begitu. Atau misalnya Yahya bin Sa'id yang kedua, yang seperti itu. Nah, dengan seperti itu akan diketahui siapakah Yahya bin Sa'id yang dimaksud. Atau bisa dilihat pula barangkali di Tuhfatul Ashraf, itu di belakang ada kata Tuhfah. Ya. Apa maksudnya Tuhfah itu? Tuhfah itu nama kitab singkatan dari Tuhfatul Ashraf. Ya. Kata Tuhfah itu yang tertulis singkatan dari kitab yang berjudul Tuhfatul Ashraf. Kitab Tuhfatul Ashraf itu adalah kitab yang sangat penting sekali dalam bab hadis, dalam bab sanad hadis. Kitab itu ditulis oleh Al-Mizzi, ya. Al-Mizzi rahimahullah, Abdul Hajjaj Al-Mizzi. Itu kitab yang sangat penting. Isinya apa? Isinya adalah menjaga sanad-sanad hadis kutubus sittah. Jadi beliau mengurutkan hadis berdasarkan sanad-sanadnya. Ya. Jadi misalnya hadis dari sahabat, misalnya sahabat Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Yang disebut ini hadis Aisyah, bawahnya Aisyah siapa? Misalnya Urwah. Misalnya siapa lagi? Sebutkan. Misalnya di bawahnya Urwah siapa? Fulan. Ya. Semua hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, dari di bawahnya Urwah, di bawahnya misalnya siapa? Nah, ini rawi tertentu siapa? Semua hadis disebut yang melalui sanad ini. Cuma disebut ujung hadisnya saja. Tidak semua hadisnya. Karena ini fokusnya pada sanad. Kemudian nanti diurut lagi yang di bawahnya, ya misalnya ini, kita contohkan ini saja, Abu Hurairah atau sebelumnya, yang sebelumnya Abu Hurairah meriwayatkan dari Abu Hurairah Humaid bin Abdurrahman, ya. Semua hadis yang diriwayatkan melalui jalan ini akan disebutkan. Nanti dilihat lagi dari Ibnu Syihab dari Humaid bin Abdurrahman, atau bahkan dari sanad ini secara utuh, secara lengkap, ya, yang dengan sanad ini ada berapa hadis yang sama sanadnya dari Ismail sampai Abu Hurairah, ada berapa hadis disebut semua. Nanti yang sama sanadnya dari Malik sampai Abu Hurairah disebut ada berapa hadis, yang sama sanadnya dari Ibnu Hisyab sampai Abu Hurairah disebut berapa hadis yang ada di kutub sittah. Jadi itu hadis sangat penting sekali, ya. Apa kitab sangat penting sekali menjaga sanad-sanad, dan kita bisa mengetahui seluruh hadis yang melalui sanad-sanad tertentu tadi. Ya, itu namanya kitab Tuhfatu al-Ashraf, rujukan penting dalam bidang sanad-sanad hadis. Nah, barangkali itu juga bisa membantu untuk mengetahui rawi-rawi yang tidak disebutkan nasabnya seperti ini. Baik, kembali kepada hadis ini. Mungkin lain waktu kita lihat lagi Yahya bin Sa'id. Kemudian an Abi Salamah. An Abi Salamah, di sini Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf Al-Madani Az-Zuhri Al-Madani. Thiqatun Mukthir. Thiqatun Mukthir akhraja lahu ashabul kutub as-sittah atau al-jama'ah. Thiqatun Mukthir akhrajalahu Ashabul Kutub As-Sittah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man shoma, siapa yang berpuasa, ramadhana, di bulan Ramadhan, imanan, karena iman, wahtisaban, dan karena mengharap pahala, wufira lahu, akan diampuni untuknya, ma taqaddam, apa yang telah lalu, min dzambihi, dari dosa-dosanya. Ya. Nah, ini keutamaan puasa di bulan Ramadan. Keutamaan puasa di bulan Ramadan, siapa yang puasa karena dorongan iman. Naam, karena dorongan iman. Wahtisaban, dan karena dorongan mengharap pahala. Maka akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Baik, wasyahid, dan yang menjadi pembahasan di hadis ini adalah sama kata-kata imanan, yang menunjukkan bahwa puasa di bulan Ramadan minal iman, dilakukannya karena iman, sehingga dia bagian daripada iman.